daripada maklumat-maklumat yang kita lihat dalam video klip, dalam YouTube, dalam beberapa lagi tiup-tiup yang menarik, barulah jelas siapa sebenarnya Bashar Assad dan koroni-koroninya yang memerintah Suria. Sebab itulah begitu lama kita tak dapat tengok cerita tentang Suria. Suria ni dia tak macam negeri lain, dia tertutup. Tetapi akhir-akhir ini dapat kita lihat, sejak zaman YouTube kita boleh nampak benda berlaku dalam Suria. Saya tengok satu video klip, bukan dalam YouTube tapi dalam satu tube yang lain, Meta Cafe ataupun lebih kurang begitu. Bashar Assad ni dia duduk di atas singgah sana, kemudian datang tentera-tentera dia sujud di kaki ramai-ramai, sujud macam sujud semayang. Dia duduk diam gitu, kemudian dia bangun dan masuk. Upacaranya upacara semayang menyembah Bashar oleh panglima-panglima tentera dia. Rupa-rupanya di kem-kem tentera, di kementerian-kementerian, diletakkan gambar Bashar dan diletak pula di bawah caption dia, Bashar is God. Bashar ni Tuhan. Dipaksakan benda ni, akhirnya diterima oleh sebahagian daripada rakyat Syria dengan cara beri bantuan. Orang mana susah bantu, yang mana susah bantu, tapi bantuannya terhad supaya ditekal memohon bantuan. Akhirnya dia jaga orang-orang miskin ni supaya tidak keluar daripada garis kemiskinan, supaya senang dia tolong. Bila dia tolong, dia tanya, siapa sebenarnya Tuhan yang menolong kamu? Akhirnya bertahun-tahun daripada ajaran ayah dia, masuk dah, yang menolong adalah Bashar, yang menolong adalah presiden. Inilah Tuhan yang sebenar. Dan seorang daripada pembaca warta berita di Syria pernah membaca satu berita, cerita biasa berita tu. Nah, kemudian bila penutup itu, dia berkata, selamat malam. Nah, dan kita bertuah kerana bertuhankan Bashar Assad. Allahu Rabbi. Benda ni terang-terang satu ajaran yang sesat, lagi menyesatkan. Bertuhankan makhluk lebih hina daripada hayawan. Hayawan ni tidak bertuhankan sama hayawan. Lembu ni makan minum, tak sembah benda lain. Yang ni bodoh pada lembu lagi. Jadi ni golongan minoriti. Majoritinya alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah, orang Islam macam kita. Tapi mereka menggunakan kuasa untuk menjaga, menggunakan tentera dan sebagainya, nak kuku besi untuk jaga kroni dan kuasa dia. Jadi bila kuasa dia nak jatuh sekarang, maka golongan-golongan sesat seperti dia juga sekarang sedang dalam seperti cacing kepanasan. Hantar bantuan tentera, hantar bantuan senjata untuk mengekalkan pemerintahan Bashar Assad, kerana Bashar Assad ni sebenarnya ada sahabat rapat dengan Yahudi laknatullah. Nah, terbaru 2 hari lepas, senjata yang diblok, yang ditahan daripada sempadan Lebanon, datang daripada Israel untuk diberi kepada Bashar Assad mempertahankan Damaskus, Damsyik, yang sekarang sedang dikepung oleh Mujahidin Islam. Alhamdulillah malam ini kita sempat untuk berpeluang untuk beri pertolongan, kalau tak banyak, seringgit, seria 3 amah, untuk dapat tentera-tentera Islam menumpaskan kesyirikan agama jahat, agama sesat Bashar Assad ini. Alhamdulillah. Berat nanang kalau gitu. Dan antara teruknya Bashar, sampai hari ini dia tak bubarkan lagi parlimen Syria. Bashar Assad.